lama, kini terpisah sudah jarak antara kita berdua. Merauke Manokwari telah pisahkan kita. Bagaimana sudah aku harus cerita, terbendung lagi dengan air mata. One love for you baby, jangan kau jauh. Dalam hati ini cuma kamu, selalu ingat itu dan harus kau tahu. Forever my honey, secinta-cinta ko sampai mati. Kalau memang ko masih belum percaya juga, tapi seharap ko harus bisa percaya. Karena cinta itu butuh kepercayaan dalam hubungan suatu percintaan. Oh, kau tetap yang terindah, walau kita telah terpisah. Dengarlah kata ini, sesetia menantiku kembali.